أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang mulia ini berkaitan dengan permasalahan akidah yang sangat mendalam yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan wasilah, berkaitan dengan perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui bahwa di dalam Islam kita diajarkan untuk berwasilah antara lain dengan amal saleh, berwasilah dengan meminta doa-doa orang saleh yang masih hidup, dan begitu juga kita berwasilah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Tentu inilah yang dianjurkan atau diperbolehkan oleh agama. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan ayat yang kita bahas pada kesempatan ini ingin menjawab dan membantah kepada orang-orang kafir yang mengira kalau mereka memiliki harta maka harta itu dapat membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya lah apa yang dilakukan dari amal saleh itu sendiri belum tentu itu dapat menjadi jaminan masuknya seseorang itu ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita ini nanti kelak akan masuk surga dengan amal ibadah kita?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya menunggu datangnya wahyu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beberapa saat kemudian, "Tidak ada yang masuk surga di antara kita." Mata sahabat itu tadi terbelalak dan terperanjat mendengar jawaban Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga. Aku pun tidak dapat menjamin diriku untuk masuk surga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pernyataannya dengan illa ayyatagammadanillahu birahmatihi. Kecuali kalau Allah itu melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi para pendengar rahimakumullah, amal ibadah yang kita lakukan saja pun ternyata tidak dapat membeli syurga Allah kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi yang dijelaskan di dalam ayat ini yaitu harta dunia ini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa alam semesta ini tidaklah lebih daripada sehelai kepak daripada ba'udhah nyamuk. Artinya tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana yang akan memberikan kontribusi tentang ayat ini untuk lebih mendalam. Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Kalau kita melihat kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, bahwasanya di ayat-ayat yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang ganjaran qisas, pembunuhan, pemotongan yang semuanya ini adalah hukuman duniawi. Untuk menyeimbangkan antara keterangan duniawi dengan ukhrawi, makanya Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 36 ini memberikan keterangan tentang hukum ukhrawi yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang dijelaskan oleh Allah bahwa tidak hanya sekedar hukuman duniawi saja sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam keterangan ayat terdahulu, akan tetapi Allah memberikan satu keterangan yang cukup jelas dan sangat-sangat pasti bahwa orang-orang kafir mereka itu akan mendapatkan hukuman dan sanksi ukhrawi yang begitu sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah gambarkan di sini adalah seandainya mereka memiliki harta, kekuasaan dan semua itu seluas langit dan bumi yang mereka coba pertaruhkan atau mereka coba jadikan sebagai tebusan untuk menyelamatkan diri dari azab hari kiamat, maka tebusan mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah keseimbangan ayat kalau kita berbicara tentang masalah munasabah. Begini Ustaz Adi, kenapa kalau di dahulu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Allah menunjukkan kekuatannya di dunia, di sini Allah menunjukkan kekuatan di akhirat. Kira-kira, iya. Kalau di sini Allah menunjukkan kekuatan di akhirat, apa perbedaan antara kekuatan manusia di dunia dengan kekuatan manusia di akhirat ini, Ustaz Ardi? Iya. Jadi kalau kita melihat di dunia ini banyak orang yang hebat, banyak orang yang berkuasa dan banyak penguasa. Ya, di zaman Fir'aun dahulu, Fir'aun itu adalah orang yang luar biasa kekuatannya. Bahkan ada sebuah riwayat, tapi itu adalah Israiliyat, artinya tidak perlu kita percaya dan tidak dapat kita pungkiri ya, bahwa Fir'aun itu sampai sakit flu pun dia tidak pernah. Begitulah kekuatannya. Tapi begitupun Allah Subhanahu wa taala ya membunuh dan menghancurkan Fir'aun, dan begitu juga Namrud dan raja-raja pada masa yang lampau. Artinya apa? Kalau manusia kuat di dunia ini, maka ada banyak manusia yang kuat. Begitu juga cerita tentang Hercules, Goliat dan sebagainya. Tapi ketika di padang mahsyar nantinya, semua yang kuat-kuat itu lemah. Semua yang kuat-kuat itu tidak memiliki kekuatan di hadapan Allah. Karena apa? Karena yang sebenarnya Malik ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita membaca surah pertama dalam Al-Qur'an, ada kata-kata Maliki Yaumiddin. Raja di raja pada hari kiamat. Dan ada juga ketika kita membaca di surah terakhir dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nas, ada kata-kata atau firman Allah Malikin Nas yang mimnya pendek. Itu menunjukkan bahwa kalau Malik itu adalah raja di dunia dan itu banyak. Ya, raja-raja manusia yang menguasai manusia, yang mengatur dan memperbudak manusia itu banyak di dunia. Mungkin itu sebenarnya. Iya, kalau kita tinjau dari hukum kausalitas bahwasanya kalau adalah pepatah Arab mengatakan may yazra' yahsud, siapa yang menanam dia akan mendapat hasilnya, itu hanya berlaku ketika kita hidup di dunia. Artinya hukum kausalitas itu mempunyai peranan yang sangat efektif untuk dalam hal ini, tapi tidak halnya sama dengan di akhirat kelak nanti, karena semuanya itu kekuatan itu hanyalah milik Allah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita sudah mendapatkan hasil di dunia yang begitu hebatnya, siapa yang melaksanakan, siapa yang menggali, dia akan melihat hasilnya. Tapi ketika di akhirat itu kekuasaan Allah lah berlaku sebagaimana yang sudah kita jabarkan dari seperti surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, artinya Allah lah yang berkuasa. Allah kalau kita tafsirkan itu sebagai raja, raja segala raja yang akan berkuasa nanti di hari kiamat, dalam arti kata tidak ada satu kekuatan pun melainkan hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini juga orang yang selalu berhasil di dunia tanpa menghiraukan perintah Allah, ini adalah sebuah kehinaan nanti ketika mereka berada puncaknya di hari akhirat nanti, karena mereka tidak dapat melakukan sebagaimana mereka lakukan dalam kehidupan duniawi. Jadi betul sekali Ustaz Fajrul. Nah, kalau kita melihat kepada kehidupan saat sekarang ini juga terjadi pada saat kita sekarang. Betapa banyak pemimpin-pemimpin itu ketika dia memimpin atau ketika dia berkuasa, dia mengira kalau kekuasaannya itu akan berkekalan, berterusan begitu, sehingga dia lupa daratan dan merasa bahwa dia adalah superpower, bahkan dia adalah sumber daripada kehidupan itu. Nah, ini yang sangat ditakutkan apabila terjadi pada umat Islam dan khususnya terhadap kaum muslimin yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ayat ini sebenarnya berlaku umum, berlaku general, bukan hanya kepada orang-orang kafir, tetapi bisa jadi juga, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, pada orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang memang memeluk agama Islam itu sendiri. Jadi kalau kita melihat kata-kata liyaftadu, ini kan artinya fida, untuk melindungi atau menolak bala yang akan diturunkan Allah dalam bentuk azab yaumul qiyamah. Ya, inilah yang sebenarnya harus dibayangkan. Kalau seseorang itu beramal ibadah di dunia ini, terus rajin bekerja, rajin menuntut ilmu, rajin untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala serta mengesakannya, maka hendaklah ia membayangkan bahwa nanti paling tidak di yaumul akhir, hari kiamat, ada suatu balasan yang memberikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia berupa syurga. Begitu juga bagi orang-orang yang wal'iyadu billah, ya, bergelimang dengan dosa, hendak jugalah mengingat bahwa ada siksa neraka nanti, di mana apa yang mereka miliki, baik harta benda, apapun itu semuanya, tidak akan dapat membela mereka kecuali amal ibadah yang mereka lakukan. Oleh karena itu, di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mungkin itu, Ustaz, perdana tambahannya. Saya melihat seperti ini, ada satu hal yang cukup menarik dari yang dipaparkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa ayat ini memberikan satu gambaran tentang begitu dahsyatnya hukuman yang akan Allah berikan, sehingga seandainya kita punya kekayaan, kita tidak akan mampu jadikan kekayaan itu sebagai tebusan untuk menyelamatkan diri. Artinya begini, Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwa sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini, orang yang melakukan kejahatan dan mampu melakukan kejahatan itu akibat dia tidak tergambar dalam pikirannya tentang sanksi hukuman yang akan diterimanya. Ya, ini satu hal yang menarik, karena memang kenapa terjadi tindak kejahatan? Karena dia tidak memikirkan bagaimana hukuman yang akan diterimanya. Seandainya kalau dia mau berpikir sebentar sebelum melakukan kejahatan, kalau dia melakukan kejahatan, katakanlah mencuri, tangannya akan dipotong, atau nanti di hari akhirat dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini akan menimbulkan ketakutan, dia tidak akan mau untuk melakukan kejahatan. Jadi sebenarnya salah satu kunci atau cara efektif bagi kita untuk melakukan ketaatan adalah bagaimana kita berusaha menggambarkan betapa nikmatnya kebaikan dan surga, balasan serta penghargaan yang akan Allah berikan kalau kita melakukan tindakan kebaikan. Begitu juga dengan sebaiknya, pada saat kita berusaha untuk menyadari akan betapa beratnya siksa yang Allah berikan kepada kita kalau kita melakukan kejahatan, maka kita tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang sangat menarik di sini dalam ayat ini, kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu banyak kadang-kadang, Ustaz Ardiansa, orang melakukan kebaikan itu seakan-akan untuk menebus dosanya. Padahal itu memang bagus amal kebaikan itu, tapi niatnya ini, Ustaz, seperti haji misalnya. Kalau sudah haji 2-3 kali, seakan-akan dosa itu tertebus. Bahkan ada selentingan mengatakan Tuhan berhutang sama kita. Bagaimana kira-kira untuk menanggapi hal dengan konteks ayat surah Al-Maidah ayat 36 ini, Ustaz? Iya, jadi saya tadi sudah mengatakan di awal bahwa ada hadis yang jelas, ternyata amal ibadah, orang yang beramal ibadah saja pun belum tentu amal ibadahnya itu akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Konon lagi kalau yang tak beramal ibadah atau yang sudah salah niat. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala perkara itu dilihat pada motivasinya, pada niatnya. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan amal ibadah kita atau menolaknya itu karena niat yang kita lakukan itu tadi. Jadi ketika dia melaksanakan ibadah haji misalnya atau ibadah-ibadah yang lain karena semata-mata ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mengatakan bahwa Allah berhutang dengan dia, ketahuilah surga Allah itu sangat mahal. ya. Bahkan ada cerita kan, kisah tentang seorang yang beramal ibadah 70 tahun ketika di padang mahsyar nanti dia mengatakan, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu karena amal ibadahku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimbang nikmat mata yang telah dia berikan dengan amal ibadahnya yang 70 tahun itu tadi. Ternyata amal ibadahnya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan nikmat mata yang telah diberikan Allah. Kemudian Allah mengatakan, campakkan dia ini, masukkan ke dalam neraka. Barulah si hamba itu tadi tersungkur, mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, masukkan si fulan ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Jadi ini yang beramal ibadah 70 tahun. Konon lagi yang tidak beramal ibadah atau yang melakukan maksiat. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, bagaimana Allah akan menghisab kita nanti semuanya begitu banyak? Maka Rasulullah sallallahu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada semua orang ya pada satu waktu yang bersamaan, begitu jugalah kemampuan Allah untuk menghisab kita pada waktu yang bersamaan juga. Iya. Ya. Subhanallah. Ya, jadi ini satu hal yang sangat menarik menjadi renungan kita pada hari ini. Maka daripada itu, marilah kita beramal ibadah semata-mata ibtigha wajhillahil karim, untuk mengharapkan ya, pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan untuk mengharapkan keridhaannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Inilah motivasi kita sebagai seorang yang beriman untuk senantiasa beramal ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, jadi kesimpulan yang sudah kita dapat, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah kita, karena Allah itu mencintai amal ibadah yang sedikit tapi berkesenambungan. Demikian, saya Ardiansah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.